Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa menyempatkan diri untuk duduk di majelis ilmu. Iya. Yang mana ini adalah cara terbaik di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan tanpa ilmu maka kerusakan yang ditimbulkan justru lebih besar daripada kemaslahatannya. Amalan tanpa ilmu bisa menjadikan kerusakannya justru lebih besar daripada kemaslahatannya. Oleh karena itu, kita terus berusaha untuk mempelajari agama, yang mana itu adalah suatu bukti atau suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dengan suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Iya. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang khuf. Apa itu khuf? Khuf itu semisal kaos kaki yang terbuat dari kulit. Seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Ini biasanya banyak didapati di negara-negara yang ada musim dingin atau musim saljunya. Karena memang ini gunanya untuk menghangatkan ya kaki daripada rasa dingin. Nah, dan ternyata ini pun sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakai khuf ketika beliau bepergian, ketika terjadi musim dingin, beliau memakai khuf. Iya. Sebagaimana hadis yang datang dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. "Fa ahwaitu li anzi'a khufaihi," kata Mughirah, "aku berusaha untuk melepas khuf yang dipakai oleh Rasulullah." Tapi kata Rasul, "Da'huma," biarkan, jangan dilepas. "Fa inni adkhaltuhuma tahiratain," karena aku sudah memakai khuf ini dalam keadaan suci. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya kita ketika berwudu cukup mengusap bagian khuf, bagian atasnya, ya. Ini khuf, mengusap bagian atasnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ketika berwudu cukup mengusap bagian atasnya dan tidak perlu mencopot khuf atau kaos kakinya. Tetapi dengan syarat, apa syaratnya? Karena sudah suci. Iya. Ketika syaratnya, ketika dia memakai kaos kaki atau khuf itu sudah suci terlebih dahulu. Iya. Ketika dia sudah suci dari hadas besar ataupun hadas kecil, dia memakai khuf atau kaos kaki. Yang kemudian setelah itu apabila dia ingin berwudu maka cukup mengusap di bagian atasnya saja, tidak perlu mencopot kaos kakinya. Nah. Kemudian ada beberapa perbedaan antara orang yang mukim dengan orang yang musafir. Waktu bolehnya memakai khuf tersebut. Untuk orang yang mukim berapa hari? Satu hari satu malam, ya. 1 kali 24 jam. Terhitung dari pertama kali dia mengusap khufnya. Terhitung dari pertama kali dia mengusap khufnya. Misal, setelah saya berwudu, saya pakai kaos kaki. Kalau khuf kayaknya banyak yang gak paham ya. Kita katakan kaos kaki saja. Setelah saya berwudu, saya pakai kaos kaki. Itu jam 11:30 misalnya kan. Saya pakai kaos kaki, kemudian batal. Jam 12 ketika saya mau sholat zuhur, ya, barulah saya berwudu dan mengusap atasan kaos kakinya saja. Dan saat itulah terhitung waktu pertamanya. Nah, dari hari itulah terhitung waktu waktu pertamanya. Nah, sampai kapan? Sampai jam 12 keesokan harinya. Ini bagi orang yang mukim. Nah, boleh bagi dia cukup mengusap bagian atasnya saja, tidak perlu semuanya, ya, tapi cukup bagian atasnya. Ini menunjukkan kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi la asfalil khuf aula min a'lah." Kata Ali bin Abi Thalib, ini menunjukkan bahwa agama ini bukan dengan akal. Ya, bukan dengan akal. Tetapi ya, "Lau kana la asfalil khuf lau kana dinu birra'yi," seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya bawahan khuf itu tentu lebih utama untuk diusap, gitu kan, bawahannya. Tetapi ketika di dalam syariat yang diusap atasannya, dan ini adalah apa, syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, seandainya dengan akal pasti akan memilih bawahnya yang diusapkan, bawahnya yang kotor, kan gitu. Tapi sekali lagi, agama ini dengan dalil, bukan dengan akal-akalan. Akal yang sahih, akal yang lurus, tidak akan bertentangan dengan syariat. Tapi kalau misalnya akalnya kemudian menimbang syariat itu buruk dengan akalnya, itu perlu dipertanyakan akalnya. Masih lurus tidak akalnya? Kok berani-beraninya akal menyalahkan syariat? Enggak masuk akal. Nah, ini perlu dipertanyakan akalnya. Perkataan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Seandainya agama ini dengan akal, dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas dalil, niscaya bagian khuf, bagian kaos kaki yang paling bawah, itu yang seharusnya diusap, bukan bagian atasnya. Tadi kita sudah sampaikan, ketika seseorang pakai kaos kaki, ya, dan dia sudah memakainya sebelumnya dalam keadaan bersuci, sudah wudu, cukup diusap di atasnya saja, ya, cukup diusap atasnya saja. Nah, barakallahu fiik. Kenapa bukan bawahnya? Kenapa bukan bawahnya? Karena Rasulullah mencontohkan bagian atas yang diusap, bukan bagian bawah. Kalau dengan akal mungkin, kok bagian atas yang diusap, bagian atas kan bersih, bagian bawah yang dipakai jalan-jalan kotor. Nah, maka sekali lagi bahwa agama ini dibangun di atas dalil, bukan di atas akal. Tetapi akal yang lurus tidak akan pernah apa bertentangan dengan syariat. Kalau ada akal yang bertentangan dengan syariat, perlu dipertanyakan akalnya. Masih lurus tidak? Ya, barakallahu fiik. Bagi orang yang musafir, berapa hari dibolehkan mengusap di atas khuf? 3 kali 24 jam, 3 hari 3 malam. Salah satu ayam walayalihinna, 3 hari 3 malam. Jadi kalau misalnya kita perjalanan dari sini ke Medan, ke Aceh ya, Pak Jupri paling jauh nih, ke Medan, ke Aceh. Katakan perjalanannya 3 hari 3 malam. Beliau sudah berwudu, boleh setelah habis berwudu dia beliau pakai kaos kaki. Maka selama di perjalanan, selama tidak terkena junub, selama tidak melakukan jinabah, entah mimpi ataupun berhubungan, maka selama 3 hari 3 malam itu ketika berwudu boleh cukup mengusap di bagian atasnya saja. Nah, barakallahu fikum. Jadi bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Apakah secara mutlak tidak ada pembatal? Ada pembatalnya. Kapan seseorang tidak boleh lagi mengusap di atas khufnya? Ini namanya pembatal. Kapan seseorang tidak boleh lagi mengusap di atasnya atau di bagiannya? Afan, kapan seseorang tidak diperbolehkan lagi mengusap khuf atau mengusap kaos kaki? Yang pertama, ketika khuf itu dibuka sebelum 24 jam. Iya. Ketika khufnya dibuka. Yang pertama, ketika khufnya dibuka dalam keadaan dia sudah batal. Tadi saya berwudu pakai khuf, pakai kaos kaki. Nah, batal. Setelah batal, saya copot kaos kakinya, kemudian saya pakai lagi. Nah, maka ini sudah tidak boleh lagi mengusap di atasnya. Kenapa? Sudah batal dan dia sudah copot kaos kaki dari kakinya. Ini yang pertama, dengan dilepas, kemudian dipakainya belum dalam keadaan suci. Yang kedua, habis waktu. Bagi yang mukim sehari semalam, yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, ketika sudah habis waktu yang ditetapkan, maka sudah tidak boleh lagi mengusap di atasnya, tapi harus dilepas dan dicuci kakinya. Iya. Misal saya pakai mengusap khuf di jam 12. Nah, keesokan harinya jam 12 lewat 30, saya mau sholat zuhur misalnya, atau saya mau berwudu, maka tidak boleh lagi mengusap khuf. Kenapa? Sudah habis waktunya. Karena untuk yang mukim hanya satu hari satu malam. Jadi kalau misalnya kita sakit, ya sakit kemudian pakai kaos kaki, boleh, tidak perlu mencopot kaos kakinya, cukup mengusap ketika berwudu, cukup diusap bagian atasnya saja. Dengan syarat apa? Ketika dia pakai sudah dalam keadaan suci, ya, ketika dia pakai sudah dalam keadaan suci dan tidak terkena jinabah. Pembatal yang ketiga, terkena jinabah, dia sudah pakai, masih ada waktu satu hari semalam, satu hari satu malam misalnya, tetapi di malam hari dia mimpi basah misalnya, nah, yang mengharuskan dia mandi, maka tidak boleh lagi mengusap khuf, harus dia lepas dan mandi. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan yang kemarin kita bahas. Nah, jadi pembatalnya ada tiga, dengan dilepas, dengan habis waktu, dan apabila terkena junub. Baik. Sekarang hadis ke 23. Hadis Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, Ali berkata, kuntu rajulan mazza'an. Iya. Pembahasan malam ini pembahasan tentang madzi dan yang lainnya. Tahu madzi? Baik. Nah, sebelum kita baca hadisnya, kita sampaikan madzi adalah cairan yang keluar dari kemaluan ketika memuncaknya syahwat. Ya, ketika memuncaknya syahwat, ya, biasanya keluar cairan yang disebut madzi. Nah, qolal Imam Ibnu Qudamah, yakhruju bila daftin wala lazzah. Yang mana madzi ini keluarnya tidak diiringi dengan pancaran, ya, tidak memancar, tidak pula diiringi rasa nikmat. Wala ya'kubuhu futur, dan tidak mengakibatkan lemas. Ya, ini tidak menjadikan lemas. Berbeda dengan mani, apabila telah keluar maka dia akan merasakan lemas. Tetapi madzi tidak. Tidak diiringi dengan pancaran, tidak memancar, wala ladzah, tidak ada nikmat, ya, tidak disertai rasa nikmat, wala ya'kubuhu futur, tidak pula mengakibatkan lemas. Waqad la yahussu bi khurujihi, dan terkadang tidak terasa keluarnya. Tiba-tiba sudah ada sesuatu yang keluar, tidak kerasa keluarnya. Berbeda dengan mani. Nah. Wa yakunu dzalika lirrajul wal mar'ah. Dan ini madzi ini terjadi pada laki dan perempuan. Jadi perempuan pun sama mengeluarkan madzi ketika syahwatnya memuncak. Oleh karena itu, syariat Islam melarang melakukan oral seks. Ya, syariat Islam melarang oral seks ketika berhubungan. Kenapa? Dikhawatirkan, ya, ketika syahwat memuncak, ya, keluar madzi dari kemaluannya, entah kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan. Sementara madzi hukumnya najis. Madzi hukumnya najis. Maka ketika tertelan, dia sudah memakan sesuatu yang najis. Dan tentu sesuatu yang najis pasti di dalamnya terdapat apa? Kotoran, bahaya, kerusakan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan kepada yang bersangkutan. Nah, barakallahu fiik. Ini walaupun tidak ada dalil yang sharih jelas melarang oral seks, tetapi para ulama berijtihad dengan dasar ini, dengan dasar ketika seseorang mengeluarkan memuncak syahwatnya akan mengeluarkan madzi, dilarang oral seks. Kenapa? Dikhawatirkan, ya, keluar madzi yang kemudian tertelan oleh yang melakukannya. Juga mulut adalah sesuatu yang mulia yang dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, berkata baik dan lain sebagainya, sehingga tidak tepat, tidak layak ketika dipergunakan untuk sesuatu yang bisa dikatakan kotor atau jorok. Nah, barakallahu fikum. Para ulama berselisih, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tetapi kebanyakan ulama yang selalu saya dapati fatwanya Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani dan masyayikh Ahlus Sunnah yang lain melarang. Kenapa? Tadi ketika syahwat memuncak, keluar madzi dari kemaluannya sehingga bisa menjadikan tertelan. Nah, dan bisa menimbulkan madarat, menimbulkan bahaya kepada yang melakukannya. Nah, menimbulkan bahaya. Dan syariat tidaklah melarang kecuali pasti di dalamnya ada bahaya atau kemudaratan. Dan tidaklah syariat memerintahkan pasti di dalamnya karena ada kebaikan dan maslahat. Barakallahu fikum. Baik. Adapun kajian malam hari ini membahas tentang bayanuh ahkamihi min haitsun najasah wa naqdil wudu, menjelaskan tentang hukum madzi ya, dari sisi najisnya dan juga apakah membatalkan wudu. Nah. Barakallahu fiik. Kita baca hadisnya, al hadis salis wal isrun, hadis ke-23. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa bukan anhuma? Sering kita dapati radhiyallahu anhu, terkadang radhiyallahu anhuma. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Kenapa? Karena bapaknya kafir. Iya, Abu Thalib kafir. Kalau anhu meridhoinya dia sendiri. Kalau anhuma dia dan bapaknya. Di sini hanya dikatakan radhiyallahu anhu. Hanya semoga Allah meridhoinya untuk satu orang, domir satu orang. Karena hanya Ali yang karena bapaknya kafir, musyrik. Ali berkata, "Kuntu rajulan mazza'an." Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madzi. Ya, Ali berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang banyak atau sering mengeluarkan madzi." Nah, barakallahu fikum. Ada ulama yang mengatakan bahwa syahwat yang besar itu banyak mengeluarkan madzi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni. Dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah karena kedudukan anaknya, kedudukan putrinya sebagai istriku. Jadi Ali malu mau nanya ke Rasulullah tentang hukumnya itu apa. Sebab Ali sebelum tahu hukumnya, beliau itu apa? Setiap keluar madzi mandi. Setiap keluar madzi mandi sehingga menyusahkan beliau. Maka beliau ingin bertanya kepada Rasulullah tapi malu. Kenapa? Karena putrinya istri dia. Istri beliau. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu. Karena aku malu maka aku utus Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madzi itu apa dan konsekuensinya apa. Faqala, maka setelah ditanya oleh Miqdad, Rasul menjawab, yagsilu dzakarahu wa yatawaddo, cukup mencuci kemaluannya, wa yatawaddo, dan berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama mengatakan madzi hukumnya najis. Maka ketika seseorang keluar madzi, cukup baginya untuk apa? Mencuci kemaluannya. Di sini disebutkan wa yatawaddo dan dia berwudu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa madzi, keluarnya madzi membatalkan wudu sehingga mengharuskan dia berwudu apabila mau sholat. Kalau enggak mau sholat maka tidak perlu berwudu, kecuali kalau dia memang mau wudu silahkan. Nah, jadi cukup mencuci kemaluan mencuci kemaluannya saja, tidak perlu berwudu. Nah, kalau dia mau sholat harus berwudu. Walil Bukhari, dalam hadis Bukhari, igsil dzakaraka wa tawaddo, cuci kemaluanmu dan berwudulah. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, tawaddo wudu wandoh farjaka, dan percikilah kemaluanmu dengan air. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalnya keluar madzi, cukup dicuci kemaluannya saja, atau dicuci bagian yang terkena madzi. Misal paha terkena madzi, maka pahanya yang dicuci, tidak perlu mandi. Nah, karena madzi bukanlah hadas besar yang mengharuskan mandi. Pertanyaan, apakah ketika mencuci itu harus dengan biji zakarnya? Jawab, ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa hadis Abu Dawud, igsil zakaraka wa unsayaik, cucilah kemaluanmu dan dua dua zakarnya, dua biji apa? Zakarnya. Nah, hadis rawahu Abu Dawud. Ini tuntunan syariat ketika seseorang keluar mazi, dicuci kemaluannya beserta juga dengan apa? Biji zakarnya. Wallahu alam. Hadis rawahu Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Wadi'i rahimahullah. Nah. Kemudian yang sejenis dengan mazi adalah wadi. Pernah dengar wadi? Nah, wadi itu sama. Ya, keluarnya tidak diiringi dengan pancaran ataupun kenikmatan, juga tidak menyebabkan lemas, ya. Barakallahu fikum. Tetapi karakternya hampir sama dengan mazi, yakni kental. Nah, ada apa? Kalau misalnya ditarik ada seperti yang lengket, ya, seperti lengket. Dan wadi dengan mazi sama, hukumnya najis, membatalkan wudu dan dicuci tidak perlu mandi. Nah, biasanya wadi keluar ketika seseorang kecapean atau habis selesai buang air kecil. Habis buang air kecil, biasanya ada setetes gitu kan. Ketika dipegang itu seperti karet, lengket. Nah, barakallahu fikum. Dan karena kejahilan saya, karena kebodohan saya, dulu waktu SMP habis buang air kecil, lihat loh, aduh keluar mani ini. Mandi saya, subhanallah. Setelah belajar, alhamdulillah, ternyata apa? Itu adalah wadi dan cukup berwudu saja. SMP dulu, tahun sudah lama. Melihat ini subhanallah. Akhirnya saya mandi. Nah, padahal habis mandi gitu kan. Ya, persiapan sholat maghrib, buang air ke kamar mandi lagi. Ternyata ada yang keluar ini. Saya kira itu mani atau sesuatu yang mengharuskan mandi. Akhirnya saya mandi lagi. Nah, barakallahu fiik. Ternyata itu adalah wadi. Mazi dan wadi sama-sama najis. Adapun mani itu tidaklah najis. Mani itu suci. Ya, manusia diciptakan dari setetes air mani. Nah. Mim mani yumna. Dari mai setetes mani yang dituangkan di dalam rahim. Nah, oleh karena itu manusia suci. Manusia itu suci karena mani adalah suci. Dari mana kita tahu mani itu suci? Yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mendapati bajunya Rasulullah ada bekas mani yang sudah mengering. Ya, di baju Rasulullah ada mani, ada bekas mani yang sudah mengering. Lalu Aisyah mengeriknya. Aisyah mengerik mani tersebut, bajunya dipakai Rasulullah dan pergi ke masjid tanpa dicuci. Ini menunjukkan bahwa mani itu suci. Ya. Tetapi apabila mani yang mengenai pakaian itu, ya, dalam keadaan basah, mani basah, maka dicuci. Tetapi dicucinya bukan karena najis, tetapi karena memang dari sisi kebersihan dan dari sisi dari sisi adab, kebaikan. Kepantasan. Nah, kepantasan, bukan karena maninya najis, bukan. Barakallahu fiik. Baik. Mungkin kajian fikih sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita ambil satu hadis atau dua hadis yang berkaitan saja. Tidak perlu banyak-banyak. Khawatir tumpah. Nah, seperti teko yang sudah tua, sudah teko penuh, tumpah. Yang penting kita bisa mengambil faedahnya. Barakallahu.